Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membaca dan mentelaah satu risalah yang judulnya adalah Inasul Bahathah, penyenang bagi orang yang rajin dan semangat untuk membahas dan meneliti. Bi aqwalil ulama, yang berisi kumpulan perkataan para ulama, fi istihbabid du'ai badal intihai min salatil faridah. Yang berisi kumpulan perkataan para ulama yang isinya menganjurkan berdoa setelah selesai salat fardu. Maka karya Syekh Abdul Qadir Ibn Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Junaid Hafizahullahu Ta'ala. Maka bisa kemudian kita lihat dari judul risalah ini, bahasanya risalah ini cuma membahas satu masalah fiqhiyah, satu permasalahan fikih, yaitu hukum berdoa setelah selesai sholat fardu. Dan berdasarkan judul juga telah kita lihat kecenderungan atau pendapat yang dipilih oleh penulis, yaitu menganjurkannya. Adapun orang yang detailnya, maka akan langsung kita mulai dari halaman kedua. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbi kulli syai' wa malikihi, segala puji milik Allah, Rabb segala sesuatu dan raja bagi segala sesuatu atau pemilik segala sesuatu. Wassalatu wassalam, salawat dan salam, doa dan keselamatan atau pujian dan keselamatan untuk hamba dan rasulnya, seorang nabi yang ummi yang tidak bisa baca tulis, Muhammad ibn Abdullah al-Munib, seorang yang rajin untuk kembali dan bertobat kepada Allah, al-Awwah, seorang yang mirip dan semakna dengan Al-Munib, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarganya, para sahabat, orang yang mengikutinya dan semua orang yang loyal yang cinta kepada beliau. Amma ba'd, ayuhal akh al-arib an-nabi, wahai saudaraku seorang muslim, seorang yang cerdas dan cerdas, seorang yang pandai, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan kepada anda, tambahan pemahaman tentang agama dan syariatnya. Maka ini berikut ini atau tulisan ini adalah pembahasan yang ringkas, atau kemudian tulisan yang ringkas, aziz yang kuat, yang kokoh, seputar berdoa kepada Allah Azza wa Jal setelah selesai salat fardu. Dan wa mali ahli ilmi min fuqaha wal muhaddisin min kalam, dan bagaimanakah perkataan para ulama dari kalangan ahli fikih dan ahli hadis yang menganjurkannya. Waqad wasamtuhu, dan aku namai tulisan ini dengan judul sebagai berikut, Inasul Bahathah bi aqwalil ulama fi istibabi du'a ba'dal intiha min salatil faridah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dengan tulisan ini kepada para penuntut ilmu dan pencari petunjuk. Dan akan terkumpul baginya, bagi penuntut ilmu dengan buku ini, yang bercerai-berai, ma'alaqa yang melekat, yang nempel di benaknya tentang masalah ini, yang melekat di benaknya saat dia menuntut ilmu dan saat membicarakannya dan membaca buku-buku para ulama. Inna Rabbi sami'u du'a, sehingga Rabbku adalah zat yang mendengar doa. Maka boleh sampaikan di sini manfaat dari buku ini bagi para penuntut ilmu, maka akan terkumpul di buku ini, akan dia jumpai, akan kita jumpai di buku ini perkataan-perkataan para ulama yang akan didapatkan, yang didapatkan oleh semua para penuntut ilmu yang rajin membaca tentunya, yang akan didapatkan di buku-buku para ulama. Wa sawfa yakunul kalamu an hadzal mawdu', dan pembicaraan tentang topik ini akan dibagi ke dalam 10 poin. Ta'ti bi'idznillah, dan akan datang dan akan disampaikan dengan izin Allah, ala jami' ma yata'allaqu bihi, membahas semua hal yang berkaitan dengannya. Dan dibuat menjadi beberapa poin itu dalam rangka tazhilan wa taisiran, memberikan kemudahan dan kemudahan bagiku dan bagi pembaca yang cerdas. La zala minallahi fi tasdid, yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah-langkahnya. Maka aku katakan dengan memohon pertolongan kepada Allah, zat yang maha kuasa, lagi zat yang maha pemurah, yang merupakan Rabbku Azza wa Jal. Poin yang pertama berisikan kesepakatan yang dinukil tentang dianjurkannya berdoa setelah selesai sholat fardu. Kutipan yang pertama perkataan Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Asy-Syafi'i, Imam Nawawi di kitabnya Al-Majmu'. Meskipun perlu diketahui bahasanya terdapat riwayat yang menunjukkan bahasanya beliau tidak suka dengan gelaran Muhyiddin. Beliau mengatakan lam aj'al fi hillin man laqabani bi Muhyiddin, tidak kumaafkan, tidak kuhalalkan siapa saja yang menggelariku dengan sebutan Muhyiddin. Namun ini adalah gelar dan sebutan yang sangat masyhur untuk beliau, sebutan Muhyiddin. Namun sebenarnya beliau tidak suka dengan sebutan ini untuk beliau. Ini agama tidak mati, tidak perlu kemudian dihidupkan. Islam itu tegak, tidak perlu ada yang hidupkan. Maka tidak benar sebutan Muhyiddin. Beliau mengatakan Syafi'i wal ashab, dan Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan Syafi'iyah. Demikian juga ghairuhum, dan selain mereka rahimahumullahu, sepakat dianjurkannya berzikir mengingat Allah Ta'ala setelah salam. Dan ini dianjurkan bagi imam, makmum, orang dan orang yang sholat sendirian. Bagi laki-laki ataupun perempuan, baik musafir atau selain musafir. Maka musafir tetap dianjurkan untuk berzikir setelah selesai sholat fardu. Yang kita lihat sikap banyak musafir seakan-akan setelah selesai sholat fardu, karena musafir tidak berzikir. Maka ini satu hal yang kurang tepat. Musafir sekalipun dianjurkan untuk berzikir setelah selesai sholat fardu. Demikian juga yang lainnya. Ini pembahasan pertama tentang zikir. Kemudian yang kedua tentang doa. Wa yustahabu, dan dianjurkan aidan juga untuk berdoa setelah salam. Dan anjuran ini adalah bittifaq, dengan sepakat. Wajaat, yaitu sepakat ulama. Wajaat fi hadil mawadi, atau fi hadil mawadi, dan terdapat berkenaan dengan hal ini sejumlah hadis yang banyak yang sahih, yang menunjukkan disyariatkannya berzikir dan doa setelah selesai salat fardu. Yang kukumpulkan hadis-hadis tersebut dalam kitabku Al-Adhkar. Di antaranya adalah hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu dan seterusnya. Intaha kutipan, sekian kutipan perkataan An-Nawawi. Ya, maka beliau mengatakan dianjurkan berdoa ya, setelah salam dari salat fardu, dan beliau katakan itu ittifaq. Alasannya ada sejumlah banyak hadis yang sahih menunjukkan hal tersebut. Kemudian perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Baghdadi Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari, syarah beliau untuk ya, Sahih Bukhari, namun tidak selesai. Maka yang pertama kali punya kitab judulnya Fathul Bari adalah Ibn Rajab. Namun dan itu juga syarah untuk Sahih Bukhari, namun tidak selesai. Kemudian setelah itu datang Ibnu Hajar Al-Asqalani dan menulis syarah untuk Sahih Bukhari dan dikasih nama Fathul Bari sebagaimana karyanya Ibnu Rajab. Namun ini selesai. Namun selesai ya, tuntas. Kalau punyanya Ibnu Rajab tidak selesai. Namun bedanya Ibnu Rajab itu yang lebih dulu. Meskipun lebih terkenal ya, Fathul Bari yang datang belakangan, yaitu karya Ibnu Hajar. Ibnu Rajab mengatakan wastahabba aidan ashabuna, dan beliau mazhabnya Hambali berarti Hanabilah. Ashab di sini berarti Hanabilah dan kawan-kawan kami, yaitu para ulama Hanabilah juga menganjurkan. Demikian juga ashab Syafi'i, demikian juga Syafi'iyah menganjurkan berdoa setelah selesai salat fardu. Wa dzakarahu ba'du Syafi'iyah ittifaqan, dan sebagian Syafi'iyah, dan tadi telah kita baca di antaranya Nawawi menyebutkan dan mengatakan bahasa ini adalah ittifaq ulama. Kemudian ada seorang ulama namanya Abdurrahman ibn Qasim Al-Asimi An-Najdi dari daerah Najd Al-Hambali, di kitabnya Al-Ihkam Syarah Usulil Ahkam beliau sebutkan fasal tentang zikir ba'daha setelah selesai salat. Maka beliau katakan artinya fasal ini fi du'a wa zikri al-masru', berdoa dan zikir yang disyariatkan setelah salat. Wa qad ajma'a al-ulama'u 'ala istihbabihi ba'daha. Dan beliau katakan dan para ulama ijma' atas dianjurkannya hal tersebut. Dianjurkannya doa dan zikir ba'daha setelah salat, yaitu salat fardu. Intaha sekian perkataan beliau. Maka ini kalau bahasa An-Nawawi itu ittifaq, kalau ini bahasanya tegas ijma'. Dan lafaz ijma' itu lebih tegas menunjukkan konsensus dibandingkan kata ittifaq. Karena ittifaq terkadang maknanya adalah ijma' ulama' madhab. Ini terkadang maknanya hanya ijma' ulama' madhab. Ittafaqu, itu yang ngomong Syafi'iyah, maka maknanya semua ulama' Syafi'iyah. Tapi kalau ijma', maka itu maknanya lebih awdah, lebih jelas, lebih tegas. Bahasanya yang dia maksudkan adalah seluruh ulama lintas madhab. Lintas madhab. Maka kalau nukilan yang pertama ittifaq, kita masih agak bimbang ini apa yang dimaksudkan. Namun di sini kita jumpai ya, kutipan yang menegaskan itu ijma. Pemimpa bisa ada, dan sebagai tambahan di sini ada kutipan yang lain, perkataan seorang ulama al-alamah as-salafi yang terkenal Sulaiman ibn Samhan rahimallahu ta'ala, yang dikutip dari Ad-Durrasaniyah fi Ajwabin Najdiyah. Beliau mengatakan adapun berdoa ba'dal maktubah setelah salat fardu, maka jika dengan redaksi yang warid terdapat dalam hadis-hadis yang sahih minal adhkar berupa zikir berupa zikir-zikir tanpa mengangkat tangan, yang itu terdapat semisal kama warada, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim atau kitab-kitab hadis yang lain, maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab tidak pernah melarangnya. Demikian juga tidak pula satupun ulama pengikut beliau, pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak pula satupun ulama dari kalangan ahlul hadis. Maka di sini ditegaskan tentang bagaimanakah mazhabnya Wahhabi, dalam tanda kutip, tentang berdoa setelah selesai sholat fardu. Beliau katakan, kalau itu dengan teks doa yang berdalil dan tanpa angkat tangan, dua syarat, maka tidak ada satupun ulama Wahhabi yang melarangnya, Muhammad bin Abdul Wahhab dan setelahnya. Kemudian terdapat dalam kitab Mawahib Jalil fi Syarah Mukhtasar Al-Khalil, karya Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abdurrahman At-Tarabilisi Al-Maghribi, terkenal dengan sebutan Al-Hattab Ar-Ru'aini Al-Maliki, ulama madhab Maliki. Kalau tadi kutipan ijma', ittifaq dari An-Nawawi Syafi'i, kemudian nama Ibn Rajab Al-Hambali, kemudian di sini dari madhab Maliki, beliau mengatakan tidak ada khilaf tentang disyariatkannya doa setelah selesai sholat, yaitu sholat fardu. Dengan alasan sabda Nabi SAW, doa yang paling didengar adalah doa di tengah malam dan setelah, atau pada dubur, atau di sini konteksnya maknanya adalah setelah sholat yang fardu. Maka di sini disampaikan ada kutipan hadis, doa yang paling didengar. Didengar di sini maknanya adalah didengar dan dikabulkan. Karena mendengar dalam bahasa Arab memiliki dua makna, menangkap sesuatu yang didengar, kemudian yang kedua adalah menangkap plus merespon. Dan asma'ud du'a, mendengar dalam kalimat ini maknanya adalah makna yang kedua, bukannya sekedar didengar, oh ya minta itu toh ya terus sudah. Namun yang dimaksud adalah mendengar kemudian meresponnya, yaitu mengabulkannya. Kemudian poin yang kedua, nukilan-nukilan yang datang dari para imam, para ulama menganjurkan doa setelah selesai sholat fardu, atau mereka melakukannya, atau mereka mengisyaratkan kalau itu disyariatkan. Watunakum, dan berikut ini man, orang-orang atau nama-nama ulama, waqaftu ala kalamihi, yang ku ketahui perkataannya, dan akan ku sebutkan tempatnya dan siapakah yang mengeluarkannya. Beliau akan menyebutkan nama, judul buku dan bahkan halamannya yang berisi nama-nama para ulama yang menganjurkan berdoa setelah selesai sholat fardu. Yang pertama adalah Ali Imam Ja'far bin Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib rahimahullah, yang terkenal dengan sebutan Ja'far As-Sadiq. Idqala Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i, ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullah ta'ala di Fathul Bari, mengatakan diriwayatkan oleh At-Tabari dari riwayatnya, dari jalurnya Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq. Imam Ja'far As-Sadiq beliau mengatakan, ad-du'a'u ba'dal maktubati afdalu minat du'a'i ba'dal nafilati, berdoa setelah selesai sholat fardu itu lebih utama daripada berdoa setelah selesai sholat sunnah. Perbandingannya sebagaimana utamanya sholat fardu dibandingkan sholat sunnah. Maka nama-nama ulama ini diurutkan oleh penulis dari ulama yang paling terdahulu yang beliau jumpai berbicara tentang masalah ini, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Kemudian berikutnya adalah seorang tabi'in yaitu Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi, seorang ulama tabi'in terkenal, pakar tafsir rahimallahu ta'ala. Ya, diriatkan oleh Abdul Razak As-Sun'ani. Beliau Sun'ani karena dari Sun'a, beliau ulama Yaman, penulis kitab Al-Musannaf. Musannaf adalah satu jenis buku hadis yang mencantumkan di situ dan mencampur di situ antara hadis marfu, mauquf, maqtu' dengan bersanad, semuanya dikumpulkan jadi satu dan itu mengikuti bab-bab fikih. Maka di buku ini akan kita jumpai ada hadis marfu, kemudian riwayat-riwayat mauquf, perkataan sahabat, bahkan perkataan-perkataan tabi'in. Di sini contohnya kita jumpai di sini perkataan tabi'in Qatadah. Dari Ma'mar dari Qatadah ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala di surat Al-Insyirah, fa'idha fararta fangsob, jika engkau telah selesai maka tegaklah, seriuslah. Kata ya, Qatadah, jika engkau telah selesai mengerjakan sholat maka sungguh-sungguhlah berdoa. Artinya dianjurkan berdoa setelah selesai sholat. Sanadnya sahih. Kemudian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, hadasana Bishr qal hadasana Yazid qal hadasana Sa'id an Qatadah, berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, fa idza farata fansab wa ila rabbika farab, jika engkau telah selesai maka bersungguh-sungguhlah dan hanyalah hendaklah engkau hanya berharap kepada Rabbmu. Kata Qatadah, Allah perintahkan sang Nabi, dan perintah kepada Nabi adalah perintah kepada umatnya kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu khusus untuk sang Nabi. Jika Nabi SAW selesai mengerjakan sholat, untuk bersungguh-sungguh serius berdoa. Sanadnya hasan atau sahih. Disampaikanlah Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid di kitab beliau Tasihu Doa. Ya, di sana disebutkan al-matlabul awal, zikir yang disyariatkan setelah selesai sholat. Kemudian setelah berzikir, ya serak hendaklah seorang itu mulai ya, fil adiyati berdoa. Yang doa ini dalilnya adalah mujmal global dari firman Allah Ta'ala, faidha farata fangsab. Tafsir untuk ayat ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jika anda telah selesai dari sholatmu, fansab, fansab maknanya balir, hendaklah serius dan sungguh-sungguh dalam berdoa. Wasalhu hajataka, mintalah kepada Allah apa yang jadi hajat dan kebutuhanmu. Ini perkataan Ibnu Abbas ini kita jumpai di tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi dan lainnya. Dan semisal dengan perkataan Ibnu Abbas disampaikan oleh Mujahid, Qatadah, Dhahak, Al-Qalbi dan Muqatil. Ya, maka sebagai Abu Zaid menegaskan ini juga perkataan Qatadah, bahkan beliau katakan ini perkataan dan penjelasan Ibnu Abbas. Kemudian ulama yang ketiga adalah Al-Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Qurasyi. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di kitab beliau Al-Um, beliau mengatakan, dan aku anjurkan lil musalli, bagi orang yang salat, baik salat sendirian atau jadi makmum, untuk berzikir yang panjang dan lama. Ba'da salati, setelah selesai salat. Kemudian wa yukthiru du'a, dan aku anjurkan untuk memperbanyak doa. Roja'al ijabah, dengan berharap ijabah, dikabulkannya doa, ba'dal maktubah, setelah mengerjakan sholat fardu. Ya, maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan tegas mengatakan, dianjurkan untuk berzikir setelah selesai sholat fardu, dan beliau katakan, hendaknya zikirnya itu yang lama. Ya, jangan kemudian jemaah singkat kemudian jangan singkat cuma namun beliau katakan adalah yang lama. Demikian juga setelah itu beliau anjurkan berdoa, bahkan beliau katakan doa yang lama, doa yang banyak, jangan hanya doa yang singkat, doa yang lama, doa yang panjang. Tentu kalau banyak doa, wa yukfiru doa, jadinya lama. Kemudian Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimallahu ta'ala, meskipun beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Ahmad bin Hanbal, padahal Hanbal itu nama kakek, karena beliau adalah Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Baghdadi Al-Hanbali kita di kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan wal mangkul, dan yang dikutip dari Imam Ahmad, bahasanya Imam Ahmad itu mengeraskan sebagian zikir setelah selesai sholat, kemudian mensirkannya, melirikannya bilbaqi, sisa zikir yang lain. Kemudian beliau menghitung tasbih, takbir dan tahmid juga dengan suara yang lirih, dan beliau berdoa sirran dengan suara yang lirih. Maka di sini kutipan berupa perbuatan Imam Ahmad. Perbuatan Imam Ahmad setelah selesai sholat fardu, maka di awal-awal dzikir beliau keraskan. Awal-awal wiridnya dikeraskan, keras untuk dua atau tiga bacaan dzikir setelah fardu, kemudian sir. Kemudian sir, di antara yang sir adalah bacaan tasbih, tahmid, takbir. Kemudian beliau berdoa dan sir. Ya, maka perbuatan beliau ini menunjukkan dianjurkannya berdoa setelah selesai sholat fardu. Namun doa beliau doa yang dibaca sir dan tidak keras. Dan Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hanbali di kitab beliau Al-Jami' Al-Kabir mengatakan, ya, beliau mengutip adanya dua versi dari Imam Ahmad. Yang pertama, zahir perkataan Imam Ahmad, ini zahir perkataan Imam Ahmad menunjukkan dianjurkan bagi imam untuk bersuara keras saat berzikir. Demikian juga berdoa dengan suara yang keras setelah selesai sholat fardu. Tolak ukur kerasnya semasjid dengar, enggak pakai mic, mic dalam atau bahkan pakai mic luar, enggak ya. Bihaisu yasma'ul ma'mumu, makmum dengar. Wala yazidu ala dhalik, jangan lebih keras dari itu. Kalau makmumnya cuma satu sob, ya, ya satu sob itu saja yang dengar, belakang enggak dengar. Maka kalau versi yang pertama, dan ini zahir perkataan Imam Ahmad untuk imam, berarti bukan untuk makmum. Imam zikir dan doanya keras, dianjurkan untuk keras, tolak ukurnya didengar oleh makmum. Wa dzukir an Ahmad nususan, namun kita jumpai dari Imam Ahmad nususan sejumlah teks fatwa. Tadullu teks fatwa Imam Ahmad versi yang kedua ini tadullu menunjukkan kalau Imam Ahmad itu ya jahar bersuara keras untuk sebagian zikir, dan yusir doa, dan untuk doanya dibaca sir. Ya, kalau doanya sir, untuk zikirnya ada yang keras, namun cuma sebagian. Maka versi yang kedua ini sama dengan kutipan Ibn Rajab. Ini versi yang kedua ini itu yang dikutip oleh Ibn Rajab, dan ini dari perbuatan. Wa hadha wal adhar, Dan kata Qadhi Abu Ya'la, dan inilah yang lebih tepat dari berdasarkan kaedah-kaedah madhabnya Imam Ahmad, maka bisa disimpulkan bahasanya versi yang kedua itulah yang rajih dalam madhab. Itulah yang rajih dalam madhab. Maka doanya sir, sedangkan zikirnya sebagian ada yang agak keras, dan ini sebagiannya ada yang keras. Kemudian Imam Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimallahu ta'ala, beliau membuat judul bab dalam Sahih Bukhari, bab doa ba'da salati, bab doa setelah salat. Kata Badruddin al-Aini al-Hanafi dalam kitab beliau Umdatul Qari Sarah Sahih Bukhari, yang ini adalah sarah, dan perlu diketahui bahasanya al-Aini itu sejaman dengan Ibnu Hajar al-Asqalani, dan sarah Bukhari karya al-Aini ini datang setelah Fathul Bari karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Keduanya sezaman, keduanya sezaman, dan perlu diketahui ada hubungan yang tidak sehat di antara keduanya. Ada hubungan yang tidak sehat di antara keduanya, antara Ibnu Hajar al-Asqalani al-Syafi'i, Badruddin al-Aini al-Hanafi. Ada hubungan yang tidak sehat. Maka sikap penuntut ilmu dalam hal ini, kalau kemudian al-Aini nyindir al-Asqalani atau al-Asqalani nyindir al-Aini, maka tidak perlu kemudian diperhatikan. Ini memang ada hubungan yang tidak sehat di antara keduanya. Kemudian sindir-sindiran, maka di Umdatul Qari al-Aini banyak nyindir Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau mengatakan hada babun fi bayani doa ba'da salatil maktubah. Maksud dari bab ini adalah penjelasan tentang doa setelah selesai sholat wajib. Ini setelah salam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani al-Syafi'i kalau di Fathul Bari mengatakan sholat yang dimaksudkan adalah sholat fardu. Wa fi hadhihi tarjamah, dan dalam judul bab ini, tarjamah artinya judul bab. Ini tarjamah di sini artinya judul bab. Terjemah dalam bahasa Arab terkadang artinya biografi, terkadang juga artinya judul bab. Wa fi hadhihi tarjamah, dan dalam judul bab ini terdapat bantahan terhadap orang yang beranggapan bahasanya doa setelah selesai sholat tidak disyariatkan. Maka judul bab ini terdapat bantahan bagi orang yang beranggapan tidak disyariatkan doa setelah selesai sholat fardu. Dan perlu diketahui siapakah yang dimaksud dengan manza'ama, orang yang beranggapan bahasanya tidak disyariatkan doa setelah selesai sholat fardu. Yang dimaksudkan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala, yang nanti akan kita baca perkataan Ibnu Taimiyah dalam masalah ini dan jawaban penulis berkaitan dengan pendapat Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, yang berpendapat tidak disyariatkan berdoa setelah selesai sholat fardu. Waqad kana al-bab alladhi qablahu, dan bab sebelum bab di atas, Imam Bukhari punya bab, babu doa fi sholati, bab doa dalam sholat. Kemudian kemudian di sini dikutip perkataan Al-Alamah Al-Muhaddis yang merupakan ulama Ethiopia, Muhammad Ali Adam, muhaddis Mekah, muhaddis Mekah hafizahullah taala, beliau masih hidup. Beliau punya karya yang luar biasa, Sarah Sunan Nasa'i. yang ini puluhan jilid, 20 atau 30 jilid. Beliau mengatakan wahadid da'awat, maka jangan remehkan orang Ethiopia. Ini ulama Ethiopia, ini muhadis besar, termasuk muhadis besar saat ini di Arab Saudi. Beliau tinggal di Mekah dan karya-karya beliau luar biasa. Wahadid da'awat dan doa-doa ini, meskipun dimungkinkan dibaca sebelum salam, akan tapi az-zahir kemungkinan yang lebih mendekati itu dibaca ba'da salam, sebagaimana pendapat penulis. Jadi siapa penulisnya? Al-Imam Nasha'i. Fa innahu aradaha lidzalika, karena beliau bawakan hadis-hadis ini lidzalika, untuk menunjukkan doa setelah salat. Dan Nasa'i dalam masalah ini mengikuti Al-Imam Bukhari rahimallahu taala. Karena Imam Bukhari aqada membuat bab di sahihnya, di kitab sahihnya, demikian juga di kitab Bukhari yang lain yang judulnya ada awat, beliau bikin bab yang judulnya bab untuk doa dalam salat. Setelah itu beliau buat bab doa, kata di bab doa dalam sholat, kemudian bab doa setelah sholat. Dan beliau Syekh Muhammad Ali Adam juga mengatakan, walhasil kesimpulannya, zikir dan doa setelah salam dari sholat satu hal yang disyariatkan, sebagaimana ini adalah mazhab dan pendapat Bukhari kemudian Nasa'i. Kemudian berkenaan dengan judul babnya Bukhari, disinggung juga oleh Syekh Bakar Abu Zaid di kitabnya Tasihu Doa. Walidha, oleh karena itu aqada al-Bukhari, al-Bukhari membuat dalam sahihnya hadith tarjamah judul bab berikut ini, bab doa setelah sholat. Kemudian judul bab oleh Bukhari ini diikuti oleh para ahlu sunan, para ulama penyusun kitab sunan. Kita jumpai Sunan Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan yang lain juga punya seperti itu. Nah, karena itu kemudian yang keenam adalah Imam Abu Dawud. Abu Dawud Sulaiman ibn As'af As-Sijistani, beliau membuat judul bab dalam Sunan Abu Dawud. Babnya adalah bab ma yaqulu rajul idza sallama, bab apa yang diancarkan, apa yang disyariatkan untuk diucapkan setelah salam dari salat. Dan beliau sebutkan setelah itu sejumlah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salam. Kemudian Al-Imam Tirmizi yang nama lengkapnya Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmizi, beliau membuat judul bab dalam Sunan Tirmidzi atau Jami' Tirmidzi, bab sebagai berikut. Bab doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perlindungan dan bacaan perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi baca fi dubur salati, pada dubur salat. Dan beliau bawakan di bawah judul bab ini hadis Mus'ab ibn Sa'ad dan Amr ibn Maimun, keduanya mengatakan adalah Sa'ad Ibn Abi Waqqas mengajari anaknya kalimat-kalimat sebagai berikut, sebagaimana yu'alimul muqattib al-ghilman, sebagaimana guru kutab atau kurang lebih bahasa kita guru SD ngajari anak-anak, ya didikti dan semacam itu. Wa yaqul, saat mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa perlindungan dengan kalimat-kalimat berikut ini, dubur salat pada dubur salat, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal jubani, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut, aku berlindung kepadamu dari sifat pelit, aku berlindung kepadamu dari ardalil umur, umur yang paling jelek. Yang dimaksud dengan umur yang paling jelek adalah pikun. Maka ya Allah aku berlindung kepadamu, jangan kau berikan kepadaku pikun. Dan aku berlindung darimu dari fitnah dunia, godaan dunia dan siksaan kubur. Ya, meskipun kalau judul bab At-Tirmidzi ini ya masih nanti kemudian terdapat padanya ruang untuk diperdebatkan, ya, karena memang makna, karena beliau judul babnya adalah dubur salat. Dan dubur salat itu mungkin maknanya sebelum salam, akhir salat, dan yang sebelum salam atau dan mungkin setelah salam. Kemudian lain halnya kalau judul bab sebagaimana Abu Dawud, idza sallama, jika telah selesai salam, atau judul babnya Bukhari, ba'da salati, maka itu tegas itu setelah salam. Kemudian Al-Imam Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad Ibn Su'aib An-Nasa'i, beliau membuat judul bab sejumlah bab, tiga bab berikut ini. Yang pertama adalah naun akhar, jenis yang lain berupa zikir dan doa setelah salam. Dan beliau lanjutkan dengan bab naun akhar, jenis yang lain berupa doa setelah insirab, bubar dari salat, itu setelah selesai dari salat. Kemudian salasa yang ketiga beliau buat judul bab, bab doa perlindungan di dubur salat. Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Idyubi, ya, di Syarah Sunan Nasa'i mengatakan, ketahuilah bahasanya penulis rahimahullah ta'ala membuat banyak bab untuk menjelaskan hadis-hadis yang menunjukkan disyariatkannya doa pada dubur salat. Beliau bawakan padanya sejumlah hadis yang banyak memuat berbagai macam doa yang dibaca setelah salat. Meskipun sebagian doa tersebut berulang, dan doa-doa ini meskipun dimungkinkan untuk dibaca sebelum salam, namun kemungkinan yang lebih mendekati dibaca setelah salam, sebagaimana pendapat penulis itu Imam Nasa'i rahimallahu ta'ala. Dan beliau bawakan hadis-hadis ini juga untuk menguatkan pendapat beliau. Dan Nasa'i dalam hal ini mengikuti Imam Bukhari rahimallahu ta'ala yang membuat judul bab dalam sahihnya. Demikian juga di kitab Ad-Da'awat, bab doa dalam sholat dan bab doa setelah selesai sholat. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah, yang gelar beliau adalah Imamul A'immah. Gelar beliau Imamul A'immah, imamnya para imam. Beliau membuat judul bab dalam sahih Ibn Khuzaimah, tiga judul bab sebagai berikut. Bab jami'u doa ba'da salam fi duburi salati, bab kumpulan doa setelah salam di dubur di akhir salat. Kalau ini tegas, dubur yang dimaksudkan adalah ba'da salam. Bab bacaan perlindungan setelah doa-doa perlindungan ba'da salam minas salati, setelah salam. Bab perintah untuk memohon kepada Allah Azza wa Jal di dubur salat. Ya al-ma'unah ala zikrihi, untuk ditolong supaya bisa mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan ibadah yang berkualitas kepada Allah, dan wasiat untuk itu. Kemudian beliau bawakan sejumlah doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salam, setelah salam. Dan ulama yang ke-10 adalah Abu Bakar Ibnu Mungdir An-Naisaburi. Beliau membuat judul bab dalam kitabnya Al-Awsat, bab sebagai berikut, bab kumpulan doa ba'da taslim, setelah salam. Kemudian di bawahnya beliau kutipkan tiga doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi baca setelah selesai dari salat. Kemudian Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Hibban, beliau membuat judul bab dalam sahihnya, dua bab berikut ini. Dikul amri, ya, perintah untuk agar seorang hamba berdoa meminta kepada Rabbnya Jalla wa'ala agar Allah membantunya supaya bisa mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan beribadah kepada Allah fi aqbis salati, setelah selesai salat. Yang tegas beliau katakan ini dibaca setelah selesai salat. Dan kemudian bab dianjurkan bagi seorang untuk memohon pada Allah Jalla wa'ala fi ukai bis salati, beberapa saat setelah salat, agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan anugerah kepadanya berupa ampunan untuk dosa-dosanya yang telah lewat. Maka uqaibah salati ini jelas setelah salam. Kemudian al-imam Baghawi Al-Husain ibn Mas'ud al-Baghawi, beliau membuat judul bab dalam kitab beliau Sahu Sunnah, bab dikir setelah salat. Kemudian beliau masukkan jumlata pada bagian dari dikir, ya, beliau masukkan hadat doa, doa ini. Dan tentu kalau dikir itu tentu ba'da salam. Dan beliau masukkan doa ini, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat penakut, berlindung kepadamu dari pelit, dari kemudian umur yang jelek yaitu pikun, godaan dunia dan siksa kubur. Ini dimasukkan di bab zikir. Dan zikir tentu bacanya tidak sebelum salam, tentu ba'da salam. Maka ini menunjukkan kalau beliau menganjurkan untuk membaca doa ini ba'da salam. Kemudian Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Hamid Al-Maqdisi Al-Jama'ili, yang beliau juga penulis kitab Umdatul Ahkam. Yang Abdul Ghani Al-Maqdisi ini adalah sepupu dari Ibn Qudamah Al-Maqdisi, penulis kitab Al-Mughni. Maka keduanya adalah sepupu. Namun dua-duanya ulama dengan beda kecenderungan. Kalau Abdul Ghani Al-Maqdisi cenderung ke hadis, kalau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi cenderung cenderung di kecenderungannya adalah ilmu fikih. Ya, beliau punya kitab judulnya At-Tarhib fi Doa, motivasi untuk berdoa. Beliau membuat judul bab dalam kitab beliau bab doa uqaibas shalawat, beberapa saat setelah selesai salat. Kemudian beliau bawakan sejumlah doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam. Ya, kemudian yang ke-14 adalah sepupu dari Abdul Ghani Al-Maqdisi, Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni. Di Al-Mughni disebutkan ada satu fasal dianjurkan untuk berzikir mengingat Allah taala. Demikian juga berdoa beberapa saat setelah selesai salat. Wa yustahabu min dzalika, dan dianjurkan dari hal tersebut bacaan-bacaan yang terdapat dalilnya, terdapat riwayatnya. Maka beliau tegas menganjurkan, bukannya dianjurkan berzikir, namun juga dianjurkan untuk berdoa. Dan dianjurkan lagi agar doa tersebut ada doa yang berdalil. Dan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Kafi Fiqih Al-Imam Al-Mubajjal yang terhormat, yang dimuliakan, yang dihormati Ahmad Ibn Hanbal, ya, wa yustahabu, dan dianjurkan berzikir setelah selesai dari salat. Demikian juga dianjurkan berdoa dan memohon ampun setelah selesai dari salat. Kemudian Majduddin Abdul Barakat Abdussalam, ini kakeknya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Gelarnya Majduddin, kunyahnya Abdul Barakat, nama aslinya adalah Abdussalam Ibn Taimiyah Al-Hambali. Ya, dan Syekhul Islam Taimiyah namanya adalah Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdussalam. Sang kakek. Beliau membuat judul bab dalam kitabnya Al-Muntaqa fil Ahkami Syar'iyah. Judul bab sebagai berikut, bab doa dan zikir setelah salat. Dan beliau bawakan sejumlah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Kemudian Muhibbuddin Abu Ja'far Ahmad ibn Abdullah At-Tabari Asy-Syafi'i. Ini berbeda dengan At-Tabari penulis kitab tafsir. Berbeda. Kalau beliau ini Muhibbuddin, gelarnya Muhibbuddin, sama-sama Abu Ja'far. Penulis kitab tafsir juga Abu Ja'far At-Tabari. Ini juga Abu Ja'far At-Tabari, namun yang membedakannya adalah sebutan beliau Muhibbuddin. Muhibbuddin, dan maka ini berarti bukan yang penulis tafsir. bukan yang Syekhul Mufassirin. Beliau membuat judul bab dalam kitabnya Ghoyatul Ihkam fil Ahadisil Ahkam, bab sebagai berikut. Bab tentang dikir-dikir Nabi dan doa-doa Nabi Uqaybah salam beberapa saat setelah selesai salam. Kemudian beliau bawakan sejumlah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam. Kemudian Abu Zakaria Yahya ibn Sharab An-Nawawi Asy-Syafi'i, Imam Nawawi. Dan telah kami sebutkan, beliau mengatakan di Al-Majmu' dianjurkannya berzikir dan doa. Ini berlaku untuk imam, makmum dan orang yang sholat sendirian. Dan ini adalah satu hal yang mustahab dianjurkan setiap kali selesai sholat tanpa ada perselisihan ulama. Adapun kebiasaan banyak orang, adapun kebiasaan manusia atau banyak manusia yang mengkhususkan doa yang ini dilakukan oleh imam cuma untuk dua sholat saja, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka tidak ada dasarnya. Meskipun pendapat ini telah diisyaratkan oleh penulis Al-Hawi, faqal, penulis Al-Hawi mengatakan, untuk sholat yang tidak ada sholat sunnah setelahnya, yaitu subuh dan asar, maka hendaknya imam membelakangi kiblat, kemudian menghadap kepada makmum, kemudian dan berdoa. Berarti doanya sambil menghadap makmum. Namun, jika sholat tersebut adalah sholat yang ada sholat sunnah setelahnya, yaitu ba'diyah maksudnya, semacam duhur, maghrib dan isya, fayakhtar, maka imam dianjurkan untuk sholat sunnah di rumahnya. Nah, ini perkataan penulis Al-Hawi Asy-Syafi'i. Maka kalau kita tangkap dari perkataan beliau, berarti doa imam setelah selesai sholat fardu cuma sholat subuh dan asar saja. Setelah subuh dan asar. Dan ini dikritik oleh An-Nawawi, tidak disepakati dan tidak disetujui oleh An-Nawawi. Beliau katakan, untuk mengkritik perkataan penulis Al-Hawi dan pendapat yang diisyaratkan oleh penulis Al-Hawi berupa pengkhususan doa hanya pada sholat fardu yang tidak ada sholat ba'diyahnya, ini adalah la asla lahu, pendapat yang tidak ada dasarnya. Balis sawab, pendapat yang benar, dianjurkan untuk berdoa fi kulli shalawat, di semua sholat fardu. Di semua sholat fardu. Maka di sini kita jumpai faedah, di antara Syafi'iyah terdapat, bisa kita katakan, perselisihan. Terdapat perselisihan setelah sholat fardu yang manakah dianjurkan untuk berdoa. Maka salah satu ulama Syafi'iyah yang di sini disebutkan dalam penulis kitab Al-Hawi menganjurkan doa hanya setelah selesai sholat subuh dan sholat asar. Kaidahnya sholat yang tidak ada ba'diyah setelahnya. Namun pendapat yang kedua, dan inilah yang dikatakan benar oleh An-Nawawi, ini dianjurkan, berdoa itu dianjurkan untuk semua setelah semua sholat fardu. Kemudian Syekhul Malikiyah Abdul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi Al-Maliki. Ini Abdul Abbas Al-Qurtubi, dan ini adalah guru dari Abu Abdullah Al-Qurtubi, penulis kitab Tafsir Qurtubi. Dan jika kita jumpai di Tafsir Qurtubi qala Abdul Abbas, maka yang dimaksudkan adalah gurunya, yaitu Abdul Abbas Al-Qurtubi, yang nama lengkapnya Abdul Abbas Ahmad Ibn Umar Al-Qurtubi. Dan sebagian orang salah paham ketika di Tafsir Qurtubi disebutkan kata-kata qala Abdul Abbas, dia kira Abdul Abbas Ibn Taimiyah. Ada sebagian orang yang mengira itu adalah Abdul Abbas Ibn Taimiyah, padahal bukan. Yang dimaksud dengan Abdul Abbas kalau di Tafsir Qurtubi adalah Abdul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi. Yang beliau ini muhaddits, muridnya mufassir. Muridnya mufassir. Abu Abdullah Qurtubi ahli tafsir, Abu Abbas Al-Qurtubi ahli hadis. Kitab terkenal karya beliau Abu Abbas Al-Qurtubi ini adalah Sarah untuk Sahih Muslim. Judulnya Al-Mufhim lima ashkala min talkhis kitab Muslim. Al-Mufhim yang menjelaskan hal-hal yang membingungkan dari mukhtasar Sahih Muslim, dari ringkasan Sahih Muslim. Nah, Abu Abbas Al-Qurtubi mengatakan masak hadil ahadis, rentetan hadis-hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya itu semuanya punya titik temu yang sama. Bahasanya dubur sholat adalah waktu yang utama untuk berdoa dan berzikir. Maka dubur sholat yang beliau maksudkan adalah setelah salam. Kenapa? Karena beliau menyebut zikir waktu utama untuk berdoa dan berzikir. Yurtaja fihal qabul, diharapkan, sangat diharapkan doa itu diterima saat itu. Wa yublaghu bi barakati tafarru' lidzalika, dan dengan keberkahan konsentrasi untuk berdoa setelah salat, maka yublaghu akan disampaikanlah semua yang diharapkan, akan terwujudlah semua yang diharapkan. Kemudian Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy-Syatibi Al-Maliki, Imam Asy-Syatibi, penulis Al-Muwaffaqat, penulis kitab Al-I'tisam. Asy-Syatibi, Abu Ishaq Asy-Syatibi Al-Maliki, di kumpulan fatwa beliau mengatakan, jika imam berdoa untuk jamaah di dubur salat, maka tidak ada dalam hadis satupun hadis yang mendukungnya. Bahkan yang ada dalam hadis adalah hadis-hadis yang menolaknya. Maka karena yang wajib diteladani adalah Sayyidul Mursalin, pemimpin para utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waladzi tsabata anhu minal amal, dan amal yang valid, kegiatan yang valid Nabi lakukan setelah selesai sholat itu ada dua. Yang pertama adalah semata-mata zikir, imma zikrun mujarradun, zikir muni zikir, tidak ada doa di dalamnya. Semacam zikir Allahumma lamani alima ataita wala mu'tia lima manata, tidak ada kalimat doa dan permohonan di dalamnya. Atau zikir-zikir yang lain. Yang kedua, berdoa, dan itu doa itu khusus untuk dirinya dan tidak dimaksudkan untuk jamaah. Semacam doa Allah maghfirli maqaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunilah apa yang telah aku lakukan dan apa yang akan aku lakukan, dan ampunilah dosa yang telah aku lakukan dan apa yang akan aku lakukan, dan doa-doa yang lain. Maka di paragraf ini Al-Imam Syatibi membantah, tidak benar, menegaskan tidak benarnya doa bersama setelah selesai sholat fardu. Yang ada dari Nabi itu kalau enggak zikir, zikir adalah doa sendiri-sendiri. Doa sendiri-sendiri. Adapun doa imam dan itu dia maksudkan untuk para jamaahnya, maka beliau katakan di awal tadi tidak ada hadis yang mendukungnya, bahkan yang ada hadis yang meniadakannya. Walam yathbutan, tidak ada berita yang valid kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk jamaah. Dan demikian keadaan Nabi terus-menerus selama umurnya, selama hidupnya. Kemudian itulah yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah praktek salaf. Maka di sini beliau menyampaikan bahasanya, menegaskan tidak ada di masa salaf imam itu berdoa untuk jamaahnya, kemudian diimami, diamini oleh jamaahnya setelah selesai sholat fardu. Kemudian masih perkataan Asy-Syatibi di kitab Al-I'tisam, karena keadaan Nabi, perbuatan Nabi alaihissalam didubur sholat yang fardu atau sholat yang sunnah, itu diantara dua pilihan. Terkadang atau boleh jadi Nabi mengingat Allah Ta'ala dengan zikir, yang menurut uruf zikir itu berbeda dengan doa. Maka tidak ada bagi jamaah, yaitu para makmum, dari zikir Nabi ini sedikit pun bagian, kecuali jika para makmum berzikir dan berkata semisal apa yang zikir yang dibaca oleh imam, nahwan semisal apa yang dibaca oleh imam. Ya, kama fi ghairi adbar salawat, sebagaimana zikir-zikir di selain kesempatan, ya, di kesempatan selain selesai sholat fardu. Kama ja'a, sebagaimana terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berzikir di dubur setiap sholat, membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau doa atau zikir yang semisal dengan itu. Fa inna makana yaquluhu fi khassati nafsihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca zikir ini khusus untuk dirinya sendiri sebagaimana zikir-zikir yang lain. Maka siapa yang berzikir dengan zikir-zikir semisal yang Nabi baca, maka itu amal yang bagus. Wala yumkin fi hadza kullihi hay'atu istima'in, dan tidaklah memungkinkan dalam hal ini dengan bentuk berjamaah, dengan bentuk bareng-bareng. Ya, meskipun kita katakan mungkin saja bareng-bareng, ya. Asal orang bacanya bareng-bareng, maka jadinya bareng-bareng. Wa ingkana du'aan, dan yang kedua boleh jadi Nabi berdoa. Mayoritas riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, mimma sumi'a minhu, yang didengar dari Nabi. Doa Nabi setelah selesai salat itu khusus untuk dirinya sendiri, bukan untuk hadirin, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi. Kemudian beliau menyebutkan 5 doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam dari salat. Kemudian Syatibi mengatakan, maka renungkanlah konteks doa-doa ini, seluruhnya adalah khusus untuk diri sendiri tanpa jamaah. Maka pembicaraan Syatibi itu intinya adalah mengoreksi, ya, kemudian menyatakan tidak benarnya dan tidak disyariatkannya, ya, doa bersama setelah selesai sholat fardu. Dan perkataan beliau menunjukkan disyariatkannya doa namun sendiri-sendiri. Dan ini yang jadi sisi pendalilan dari perkataan beliau. Kalau sendiri-sendiri itu yang dituntunkan. Yang tidak dituntunkan kalau untuk hadirin, doa untuk hadirin. Berarti ini menunjukkan pendapat Syatibi, kalau beliau mengatakan bahasanya di antara hal yang masyru', di antara hal yang dituntunkan, imam berdoa untuk dirinya sendiri, demikian juga makmum masing-masing berdoa untuk dirinya sendiri setelah selesai dari salat fardu. Kemudian Ibnu Saidin Nas Al-Ya'muri Asy-Syafi'i, ya, beliau mengatakan dalam kitabnya An-Nafu Asy-Syadzi Syarah Jami' Tirmidzi, beliau katakan, dan telah kami sebutkan dianjurkannya berzikir dan berdoa untuk imam, makmum dan orang yang sholat sendirian. Ini satu hal yang dianjurkan beberapa saat setelah selesai sholat, dan ini berlaku untuk kulliha, semua sholat, tidak hanya sholat subuh dan asar, bila khilafin, tanpa ada perselisihan ulama. Adapun ulama yang mengkhususkan anjuran doa setelah dua sholat, yaitu sholat subuh dan asar, yaitu tadi penulis kitab Al-Hawi, fala aslalahu, maka tidak ada dasar, tidak ada dalil yang mendukung pendapat beliau. Kemudian Sayyid Muhammad ibn Ali ibn Humam, yang terkenal dengan sebutan Ibnul Imam, ya, meskipun kita tidak kenal, namun terkenal, ya. Beliau membuat judul bab dalam kitabnya Silahul Mu'min fi doa wa dzikr, bab sebagai berikut. Bab doa yang dibaca ba'da sholati, setelah sholat. Kemudian beliau sebutkan sejumlah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam dari salat. Kemudian Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i, Ibnu Hajar Asy-Syafi'i dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengomentari perkataan Imam Bukhari bab doa setelah salat, yaitu salat fardu. Dan dalam judul bab ini terdapat sanggahan bagi ulama yang beranggapan bahasanya doa setelah selesai salat tidak dituntunkan. Kemudian mulalah beliau membantah ulama yang mengatakan tidak disyariatkannya doa setelah selesai salat fardu. Dan beliau sebutkan sejumlah hadis tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salati setelah beliau selesai salat. Kemudian Samsuddin Muhammad Ibnu Abdurrahman As-Sakhawi Asy-Syafi'i, terkenal dengan sebutan As-Sakhawi. Beliau mengatakan dalam kitabnya Ajwibah Mardiyah fi masuila As-Sakhawi anhu minal ahaditsin nabawiyah. Beliau mengatakan as-sunnah yang sesuai dengan sunnah, seorang itu membuka doa setelah selesai salat atau yang lain, dibuka dengan memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian bersolawat untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau mengatakan doa setelah selesai salat. Kemudian beliau katakan caranya, ya, memuji Allah, kemudian bersolawat pada Rasul, baru doa. Yang urutan semacam itu kata beliau berlaku untuk doa setelah sholat wa ghairiha, dan doa yang lain. Boleh jadi doa di antara adzan dan iqamah, doa di sepertiga malam yang terakhir, dan yang lainnya. Kemudian di kitab Maraqil Falah Sarah Matan Nuril Idah, yang merupakan kitab dalam madhab Hanafi, terdapat fasal dikir yang terdapat ba'dal fardhi setelah sholat fardu. Ini kita jumpai di matan fikih Hanafi, terdapat kalimat sebagai berikut. Al-qiyam, berdiri untuk mengerjakan sholat sunnah bersambung dengan sholat fardu, itu satu hal yang dianjurkan. Ini menurut beliau, penulis ini, dianjurkan langsung sholat sunnah setelah selesai sholat fardu. Namun yang benar, ini tidak dianjurkan. Namun yang benar, ini tidak dianjurkan kecuali jika dia pindah tempat. Adapun jika dia duduk di situ, maka tidak dianjurkan. Maka namun hendaknya berzikir terlebih dahulu baru sholat sunnah. Namun jika dia masuk langsung sholat sunnah setelah salam dari sholat fardu, maka boleh asalkan pindah tempat. Kemudian dari Samsul A'immah Al-Hulwani, beliau mengatakan tidaklah mengapa membaca wirid, yaitu zikir, antara faridoh wa sunnah, antara sholat fardu dan sholat sunnah. Dan dianjurkan bagi imam setelah salam untuk berpindah ke arah kiri untuk kemudian sholat sunnah ba'dal fardi setelah sholat fardu di sisi kiri tempat dia sholat fardu. Maka adalah dia bergeser ila yasarihi, ke sebelah kirinya, kemudian menghadap wa yastaqbil ba'daha annas, kemudian menghadap ke jamaah setelah itu, dan beristighfar memohon kepada Allah 3 kali, membaca ayat kursi al-mu'awidat. Mu'awidat kalau dalam bentuk jamak maknanya adalah al-ikhlas, falak, dan annas, atau disebut juga dengan al-qawaqil. Surat, 3 surat yang pakai qul, maka disebut qawaqil. Disebut juga al-mu'awidat. Kalau mu'awidatain, al-falak dan an-nas. Kemudian bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Kemudian digenapi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian berdoa untuk diri sendiri, walil muslimin, dan untuk kaum muslimin. Ya, kalau di sini di matanya disampaikan istighfar 3 kali itu dibaca setelah menghadap ke jamaah, dan ini kurang tepat. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini untuk imam setelah selesai salam istighfar 3 kali dan Allahumma antas salam dan baru setelah itu menghadap makmum. Nah, kemudian penjelasan dari pensyarah, sumaya sarah untuk tadi maraqil falah, sumaya da'una li anfusihim walil muslimin, itu dengan doa-doa yang berdalil, dan hendaklah memilih doa-doa yang jami, yang tidak bertele-tele, singkat padat. Dalil dianjurkannya doa setelah salat, setelah berzikir, perkataan Abu Umamah. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doa apakah yang lebih Allah dengar? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di pertengahan malam yang terakhir, di separuh malam yang terakhir dan dubur salat fardu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, wallahi, demi Allah, sungguh aku mencintaimu wahai Mu'ad. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, janganlah engkau tinggalkan di dubur setiap salat untuk membaca Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Namun untuk hadis Mu'ad ini, karena di sini pakai dubur, maka perlu diketahui ulama berselisih pendapat. Allahumma a'ini itu kapan bacanya? Ada pendapat yang mengatakan itu dibaca sebelum salam, dan ada pendapat yang lain yang mengatakan itu dibaca setelah salam. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah ulama yang menulis sarah untuk matan maraqil falah atau maraqil falah itu sarahnya, sedangkan matannya judulnya mana? Nuril Idah. Kemudian Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Abdari al-Fasi al-Maliki, yang terkenal dengan nama dengan sebutan Ibnul Hajj al-Maliki, di kitabnya al-Madkhal beliau mengatakan as-sunnah al-madiyah, dan sunnah yang telah berlaku sejak lama, sejak masa Nabi, tidaklah ditinggalkan zikir dan doa setelah selesai salat. Kemudian di kitab Muhib Jalil Sarah Muhtasir Khalil, yang merupakan fikih Maliki, karya Samsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Abdurrahman At-Tarbalisi Al-Maghribi, yang terkenal dengan sebutan Ibnul Hattab Ar-Ru'aini Al-Maliki, tidak ada perselisihan disyariatkannya doa setelah selesai salat. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, doa yang paling didengar adalah separuh malam dan dubur salat fardu. Ya, kemudian Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi, beliau punya kitab tentang tata cara sholat, yang diberi judul oleh banyak orang dengan sebutan Adabun Masyi ila Salati. Ini judul bukan dari beliau, bukan dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, namun dari orang lain. Isinya adalah tata cara, isi dari kitab ini adalah tata cara salat. Gimana pendapat Wahabi tentang masalah doa setelah selesai salat dan dianjurkan berzikir dan berdoa? Lihat, dianjurkan berzikir dan berdoa istighfar setelah salat dengan membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, yaitu berarti 3 kali. Kemudian Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian disambung dengan tahlil la ilaha illallah wa ta'ala syarika la lahul mulku wa alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyahu. Lahu ni'matu wa lahu fadlu wa lahu thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahu din walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yangfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan al-jad dalam doa ini maknanya al-ghina, kekayaan. Wala yang fa'u, dan tidaklah bermanfaat dal-jaddi bagi orang kaya, mingka dari azabmu al-jaddu, kekayaannya. Maka ya Allah, senyanya kayanya orang kaya itu tidaklah bermanfaat untuk mencegah siksamu. Kemudian bertasbih dan takbir, takbir masing-masing 33 kali. Kemudian supaya genap 100, dilanjutkan dengan tahlil la ilaha illallah wa ta'ala syarika la lahul mulku wa lalhamdu wa wa'ala kulli syai'in qadir. Dan untuk setelah salat subuh dan salat maghrib, sebelum berbicara kepada siapapun, maka membaca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Namun hadis tentang anjuran Allahumma ajirni minan nar 7 kali itu dinilai dhaif oleh Al-Albani. Kemudian Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan sir dalam doa itu yang lebih baik. Wakadha, demikian juga dianjurkan dan lebih baik kalau doa setelah selesai salat fardu adalah doa yang berdalil, dan tidaklah dibaca dengan penuh adab, khusyuk, menghadirkan hati, kemudian diringi dengan rasa harap dan takut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah dikabulkan doa yang berasal dari hati yang lalai. Tidaklah kemudian doanya itu dengan bertawasul, dengan menggunakan nama dan sifat Allah, dan dengan tauhid. Dan tidaklah dalam masalah doa memilih waktu-waktu ijabah, waktu-waktu yang mustajab. Ya, maka yaitu sepertiga malam yang terakhir antara adzan dan iqamah, dubur salat fardu, kemudian akhir sa'atin min yaumil jum'ah, waktu yang terakhir pada hari Jumat. Yang dimaksud dengan sa'ah al-akhir pada hari Jumat, sa'ah al-akhir pada hari Jumat, karena kata Nabi SAW hari Jumat itu 12 sa'ah. Yang dimaksud dengan sa'ah di sini bukan 60 menit. Yang dimaksud dengan sa'ah di sini bukan 60 menit, namun dari terbit fajar hari Jumat sampai maghrib bagilah 12. Bagilah 12. Dari fajar, fajarnya anggap saja misalnya jam 4, maghrib jam 6. 4, maka dari jam 4 pagi sampai 6 sore bagilah 12. Bagilah 12, maka di waktu yang ke-12 waktu mustajab untuk doa di akhir hari Jumat. Maka dianjurkan untuk memperbanyak doa di waktu yang ke-12. Di waktu yang ke-12. Maka as-sa'ah di sini bukan 60 menit. Ya, boleh jadi berapa menit jadinya? 1 jam berapa? Satu setengah jam? Hah? Kurang lebih 1,5 jam. Sa'ah di sini 1,5 jam. Maka sa'ah terakhir kalau maghribnya jam 6 berarti dimulai dari 4:30. Kurang lebih 4:30, takriban kurang lebih. Wayang tadir al-ijabah, dan tidaklah dia menunggu terkabulnya doa, dan jangan tergesa-gesa dengan mengatakan aku sudah berdoa, non tidak dikabulkan. Dan tidaklah makruh mengkhususkan diri sendiri kecuali doa yang diaminkan oleh orang lain. Dan makruh hukumnya bersuara keras, ya, bersuara lantang saat berdoa. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Ya, kita telah baca 27 ulama yang semuanya menganjurkan, ya, yang dikumpulkan oleh penulis, yang semuanya menganjurkan untuk berdoa setelah selesai sholat fardu. Dari total nanti akan ada 39 ulama, ya, yang dikumpulkan oleh penulis, yang disimpulkan bahasanya beliau-beliau ini menganjurkan untuk, ya, berdoa. Bahkan ada yang mengatakan memperbanyak doa, semacam perkataan Imam Syafi'i, setelah selesai salat fardu. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.